Aku telah mencintaimu di saat ku telah bersamanya. Sungguh tak bisa ku menghindari rasa aku padamu. Ku mohon jangan tinggalkan ku, tetaplah bertahan untukku. Meski diriku harus menjadi cinta rahasia. Berat bila harus melepas. Denganmu, kau cinta rahasiaku. Ku mohon jangan tinggalkan ku. Harus menjadi cinta rahasia. Berat bila harus melepaskanmu. Hatiku tak sanggup tanpamu. Aku terbiasa aku telah mencintaimu.